Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kita masih pada bab yang pertama, masih baru memulai pembahasan kitab Tauhid, bab pertama yang disebutkan untuk mengingatkan kita kembali terkait dengan haqqullahi alal ibad wa haqqul ibadi alallah. Untuk kita melanjutkan pembahasan, maka diingatkan kembali bahwa apa sesungguhnya yang dibahas, sehingga mengertilah kita tatkala melanjutkan. Sehingga oleh karenanya diingatkan kembali bahwa bab yang sedang kita bahas, bab haqqullah, artinya adalah haknya Allah alal ibad, terhadap hambanya. Wa haqqul ibadi alallah, dan sebaliknya haknya hamba terhadap Allah. Maka dikemukakan dalil-dalilnya oleh penulis. Penulis yang dimaksud kitab ini, agar kita semua tahu dengan jelas dan tidak ada lagi yang tidak mengetahui siapa penulis kitab ini, kitab At-Tauhid, yaitu Al-Syeikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Beliau mengemukakan bab, setiap bab, dan nanti kita akan buktikan dan kita perhatikan, selalu mengemukakan dengan dalil-dalilnya, baik dari Al-Quran maupun dari Sunnah, artinya dari hadith-hadith Nabi yang sahih. Maka didahului dengan ayat-ayat Al-Quran. Pada bab ini ada 5 ayat yang sudah kita buktikan. 6. Dan selalu diingatkan. Adapun kita masih pada pembahasan ayat yang kedua atau dalil yang kedua dalam surat An-Nahl ayat ke-36. Ayat itu menyatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Maknanya walaqad, dan sungguh-sungguh kata Allah, kata laqad atau qad itu adalah perangkat dari kata penguat, atau dalam bahasa nahwunya yakni taukid, penguat. Sekali lagi, bahwa ayat Allah tanpa penguat sekalipun maka sudah hak adanya, pasti benarnya, apalagi disertai dengan penguat seperti pada ayat ini, seperti tadi pagi yang kita bahas surat Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Maka telah dijelaskan bahwa inna juga salah satu perangkat dari kata penguat. Selain di sana ada qad, ada juga laqad yang sedang bersama kita. Dan sungguh-sungguh ba'atna, kami telah mengutus, fi kulli ummatin, pada setiap umat. Makna umat ada beberapa macam, empat maknanya. Salah satunya berarti adalah umat itu sendiri, atau generasi, atau ta'ifah. Naam. Kami kata Allah mengutus pada setiap umat atau generasi itu rasulan, ada rasulnya. Rasul adalah manusia yang dipilih oleh Allah, nabi yang dipilih oleh Allah Jalla wa'ala untuk menyampaikan risalah. Itu rasul, menyampaikan tugas amanat yang besar. Apa amanat setiap rasul? Kelanjutannya menyebutkan ani'budullaha, misinya agar mereka kaumnya, agar umat itu beribadah kepada Allah, yakni mentauhidkan Allah dengan sebenarnya, wajtanibut tagut, dan di misi yang bersamaan dengan itu adalah melarang mereka agar mereka menjauhi peribadatan kepada tawud. Wajtanibut tawud, agar mereka menjauhi, melarang kemungkaran, yakni dalam bentuk menjauhi at-tawud. Kita sampai di halaman ke-15. Sampai pada makna tagut. Maka telah dikatakan di syarahnya, di penjelasan kitab ini, bahwa makna tagut yang lengkap adalah apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Siapa yang bisa menyebutkan sebelum disampaikan kepada semuanya? Nah, siapa yang bisa menjawab makna tawud? Nah, fadhal ya Aba Ihsan. Sesuatu yang melampaui batas. Nah, insyaallah jawabannya tidaklah salah. Bahasa aslinya yakni ma tajawaza bihil abdu haddahu, apa yang dilampaui oleh hamba batasnya, apa yang diterjang atau dilampaui oleh hamba batas yang semestinya. 6. Maka ketika melebihi batas yang telah ditentukan, maka dia menjadi atau dijadikan sebagai tawud. 6. Min matbu'in, baik itu berupa sesuatu yang diikuti, yang disebutkan dan telah dijelaskan contohnya Al-Kuhan, para dukun, As-Sahara, tukang sihir, juga ulama As-Su, ulama yang jahat. Siapa ulama yang jahat? Ulama atau seorang yang berilmu yang menyeru umatnya kepada jalan yang menjerumuskan kepada an-nar, kepada nerakanya Allah. Seperti siapa? Seperti ulama yang menyeru mengajak umat kepada kebatilan, kepada kesesatan, kepada kesyirikan, kepada kebid'ahan. Maka itu ulama as-su, ulama yang jahat, yang semestinya mengajak umat kepada al-khair, kepada kebaikan, tapi justru dengan ilmunya dia memanfaatkan kejahilan umat, dibelokkan, dibengkokkan kepada kesesatan dalam kondisi umat tadi tidak tahu dan menyangka itu suatu kebaikan. Nah, maka model yang seperti ini juga bisa dikatakan taghut dari sisi yang diikuti, diikuti oleh umat, diikuti oleh pengikutnya. Atau juga bahwa taghut itu adalah sesuatu yang al-ma'bud, yang disembah, baik itu patung, berhala. Contohnya yang disembah adalah al-asnam. Nah, di masa jahiliyah sesembahan kepada patung. Nah, dan masih juga terus berlangsung penyembahan itu sampai hari ini. Atau baik bukan patung atau kuburan. Enam, yang diminta-mintai oleh orang yang datang kepadanya, atau berupa pepohonan atau bebatuan yang dianggap keramat dan sebagainya, maka itu al-ma'bud, yang disembah selain Allah, maka dia taghut. Atau juga taghut dari sisi al-muta', yang ditaati. 6. Seperti mentaati kepada selain Allah dalam perkara maksiat, baik itu pemimpin 6 yang memerintahkan kepada kemaksiatan, maka tidak boleh ditaati. Ataupun orang tua yang mengajak anaknya kepada kesyirikan, kepada kemaksiatan, kepada pelanggaran apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, nah, maka itu semua adalah bentuk yang ditaati. Sementara dalam hadis dinyatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tidak ada untuk melakukan ketaatan ketika itu diperuntukkan dalam bermaksiat atau mendurhakai al-khaliq, yakni Allah al-khaliq yang maha pencipta, yang mana telah menciptakan hamba tujuannya untuk ibadah kepadanya, tapi kemudian hamba tidak taat dengan cara dia menuruti, mentaati selain dia dalam perkara dosa. Nah, maka tidak taat kepada pemimpin dalam perkara maksiat bukan berarti memberontak, tapi tetap di bawah naungan kepemimpinannya. Dalam satu bagian perkara pemimpin memerintahkan atau menetapkan kemaksiatan, maka kita tidak boleh taat dalam perkara itu. Tapi sisi lain ada peraturan-peraturan atau perkara-perkara yang mengandung kemaslahatan, kebaikan bagi rakyat, dan itu perkara yang baik dan tidak bertentangan dengan ad-din, maka rakyat wajib untuk mentaati peraturannya. 6. Maka jangan dipahami bahwa tidak mentaati tadi berarti memberontak atau keluar dari loyalitasnya. Tetap dia pemimpin kita. 6. Tapi di saat memerintahkan perkara yang bertentangan dengan agama Allah dalam satu bagian atau beberapa bagian yang jelas itu perkara yang bertentangan dengan agama Allah, maka tidaklah boleh kita mentaatinya. Demikian pula kepada orang tua atau kepada makhluk siapapun dia, atasan kita atau siapapun dia, ketika mengajak, menyeru kepada kemaksiatan, kepada perbuatan dosa, maka janganlah kita taati. Jika mampu kita berikan nasihat, maka itu tentu yang diharapkan. 6. Disebutkan dalam kitab Al-Usul Tsalatsah. Masih kenal dengan kitab Al-Usul Tsalatsah? 6. Sudah khatam apa belum? 6. Kitab ini sudah kita bahas pada ta'lim di Masjid Al-Ghuraba. 6. Bagi yang baru ikut, nah mungkin tidak menangi pembahasan kitab ini. Mungkin sudah cukup agak lama pembahasan kitab ini. Nah, mengingatkan kembali, menunjukkan bahwa sudah khatamnya kitab itu bukan berarti tidak perlu kita buka lagi, tidak perlu kita bahas lagi. Ternyata saling adanya keterpautan. 6. Dan selalu terpakai dan berlangsung. Maka pada bab-bab terakhir dari kitab itu disebutkan masalah tauhid. Kata penulis kitab Al-Usul Tsalatsah, siapa itu? 6. Penulisnya sama dengan penulisnya kitab yang sedang kita bahas, kitab Tauhid. Beliau adalah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Sesungguhnya dinasihatkan oleh para ulama, jenjang untuk mempelajari din dari mulai dasar terkait dengan masalah tauhid, masalah akidah, itu dimulai dari kitab Al-Usulut Tsalatsah. Al-Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, Al-Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dan para ulama yang lainnya ketika ditanya apa tahapan bagi seorang penuntut ilmu, talibul ilmi, untuk mempelajari kitab-kitab yang ada, maka dijawablah oleh mereka rahimahumullah, awali dengan pembahasan kitab Al-Usulut Tsalatsah. Setelah itu kasyful syubhat. Kasyfu artinya menyingkap, membongkar, asyubhat, syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan, kesamaran-kesamaran yang di situ menitik beratkan kepada pembahasan, yakni orang-orang yang mengira bahwa penyembahan kepada kuburan-kuburan nam atau dijadikan mereka orang yang dikubur tadi, wali soleh atau yang lainnya, dijadikan perantara ketika berdoa kepada Allah, dianggaplah suatu hal yang boleh atau sesuatu hal yang mendekatkan diri kepada Allah, dianggapnya itu sesuatu yang disyariatkan, padahal itu adalah sesuatu yang terlarang dan termasuk kesyirikan yang sejelas-jelasnya. Karena hamba diperintah untuk meminta kepada Allah secara langsung tanpa perantara yang terlarang, diantaranya melalui orang-orang yang telah meninggal dunia. 6. Kasyfus syubhat. Siapa penulisnya? Penulisnya sama katanya, yakni Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Tidak boleh tidak harus tahu tentang masalah-masalah seperti ini. 6. Al-Usul Tsalatsah, Kasyfus Syubhat. Berikutnya apa setelah kitab itu? Kitab Tauhid yang sedang kita bahas. 6. Karya dari penulis dua kitab yang sebelumnya tadi. Jadi penulis tadi banyak menulis dari karya-karya yang bermanfaat bagi umat. 6. Setelah kitab Tauhid, maka dipelajari kitab yang berjudul Al-Aqidah Al-Wasitiyah, kitab yang berisikan tentang prinsip-prinsip Ahli Sunnah wal Jamaah, khususnya menitikberatkan tentang pembahasan Tauhid yang berkaitan dengan Al-Asma wa Sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Maka spesialisnya pada kitab tersebut, Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Kemudian berikutnya apa yang disebut dengan kitab At-Tadmuriyah, dan berikutnya. Perlu waktu yang panjang, mungkin belum tentu umur kita mencukupi. Tapi selama hamba memiliki keniatan yang benar, berusaha untuk memperbaiki tauhidnya, meluruskan tauhidnya dengan belajar dari kitab-kitab yang jelas, yang benar dari kitab-kitab para ulama salaf, maka dengan keniatan tadi semoga menjadi upaya untuk membersihkan tauhidnya, sehingga kapanpun dia dipanggil oleh Allah mengakhiri dunia ini, digolongkan sebagai hamba yang bertauhid, bersih dari noda-noda kesyirikan, dan mudah-mudahan wafatnya dalam keadaan husnul khatimah. Maka pada akhir bab Al-Usul Tsalatsah disebutkan At-Tawaghit Katsirah. Tagut itu banyak macamnya. Kita dapatkan keterangan bahwa jumlahnya tagut itu ya banyak. Waru'usuhum khamsah. Sementara pimpinannya ada 5. Siapa yang bisa menyebutkan yang sudah mempelajari kitab Al-Usul Tsalatsah? Padahal sudah khatam loh ya, mestinya hafal, sudah di luar kepala. Pas Usul Tsalatsah sudah dulu itu, sudah lewat itu, saya sudah tahu, sudah pernah belajar kitab itu. 6. At-tawaghit katsirah wa ru'usuhum khamsah. Tagut itu banyak dan pentolannya atau pimpinannya ada 5. Yang pertama iblis, la'anahullah, iblis yang telah dilaknati oleh Allah. Yang kedua, waman ubida wa huwa radin, adalah seseorang yang disembah. Man ubida, seseorang yang disembah, wa huwa radin, dalam keadaan dia ridha, suka, senang, rela dengan disembah tadi, maka dia tagut. Maka diberi kejelasan wa huwa radin, dalam keadaan dia ridha. Berarti bisa jadi yang ada yang disembah tetapi tidak ridha. Ya. Mayit yang telah meninggal dunia dari orang-orang yang saleh, termasuk para nabi, para rasul yang telah diwafatkan oleh Allah, nah tentu tidak akan ridha untuk disembah. Nah, tetapi yang menjadikan sesembahan tadi adalah yang menyembahnya atau pelakunya. Nah. Yang ketiga, waman da'an nas ila ibadati nafsih, adalah orang yang menyeru, mengajak manusia kepada peribadatan dirinya. Jadi ngajak umat untuk nuruti dirinya, benar, salah, pokoknya harus ikut dia. Itu berarti mengajak ibadah kepada dirinya. Sementara yang berhak untuk diikuti apa? Adalah al-haq. Kewajiban dia adalah mengajak umat kepada al-haq. Jika dia salah, tidak boleh diikuti. Nah, apalagi kemudian dia menyeru umat kepada kebatilan, kesesatan, supaya mengagungkan dirinya, memuliakan dirinya. Ya, dengan itu dia disanjung-sanjung dan sebagainya. Yang keempat, wa man idda'a syai'an min ilmil ghaib. Termasuk taghut juga adalah orang yang mengaku-ngaku, mengklaim bahwa dia mengetahui perkara yang gaib, atau bahasa Indonesianya perkara yang gaib. Dukun atau siapapun yang ngaku-ngaku tahu perkara yang gaib, perkara yang akan terjadi. Maka orang seperti ini tergolong taghut, karena mengingkari terhadap ayat Allah, wa indahu mafatihul ghaibi, dan di sisinya, di sisi Allah lah mafatihul ghaib, perbandaran-perbandaraan atau miftah-miftah atau kunci-kunci al-ghaib yang gaib, la ya'lamuha, tidak ada yang mengetahuinya perkara gaib tadi, illallah illahu, kecuali hanya dia, Allah saja. Menunjukkan dengan ayat ini seluruh makhluk tidak ada yang mengetahui perkara gaib. Sekalipun itu Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak tahu perkara yang gaib. Apabila disebutkan dalam hadis dari sabdanya beliau menyebutkan sesuatu yang akan terjadi sepeninggal beliau, akan terjadi nanti tanda-tanda yaumul qiyamah demikian, akan berlangsung proses demikian di akhirat nanti, semua tadi sesungguhnya dari Allah, hanya melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi pada hakikatnya beliau tidak mengetahui perkara yang gaib. Yang kelima, wa man hakama bighairi ma anzalallah. Barang siapa yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan. Naam. Ini kita dapatkan faedah dari kitab tersebut, Al-Usulut Thalathah. Naam. Maka kalau bisa dibuka-buka kembali di rumah kitab itu, Al-Usulut Thalathah. Nah, matannya juga, syarahnya. Nah, demikian pula kitab yang sudah kita bahas, Masailul Jahiliyah, dibuka-buka lagi. Terus itu bermanfaat dengan murajaah seperti itu. Bukan berarti sudah pernah dibahas, sering dibahas, berarti sudah ngerti atau sudah hafal. Tetapi ketahuilah dengan murajaah membuat lekat ingatan kita, dan selalu kita terkoreksi dengan itu. Nah, mengingatkan kembali. Berikutnya kita lanjutkan. Faedah ittakhadahumul insan. Ketemu sampai di mana? Masih satu deret pada kata al-muta'. Al-muta' bentuk taghut adalah dari sisi yang ditaati, mithlu al-umara al-kharijin an ta'atillah, pemimpin yang keluar dari ketaatan kepada Allah. Kemudian fa idza ittakhadahumul insan arbaban yuhillu ma harramallah Maka jika seseorang menjadikan mereka sebagai sesembahan atau panutan atau ikutan, yuhillu ma harramallah, di mana dia menghalalkan apa yang Allah haramkan, min ajli tahlilihim lahu, dalam rangka penghalalan mereka untuk dia, wa yuharrimu ma ahallallah, dan dia mengharamkan apa yang telah Allah halalkan, apa yang telah Allah halalkan, min ajli tahrimihim lahu, dalam rangka untuk mengharamkan pengharaman mereka untuk dia. Fahaulai tawagid, maka mereka itu tergolong tawud. Tawud, tawagid jamaknya tawud. Wal fa'il tabi'un littawagid, wal fa'il tabi'un littawagid, maka yang melakukannya adalah orang yang mengikuti tawud. Pelakunya adalah yang, berarti dia mengikuti yang diikuti, yakni tawud. Qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala dalam surat An-Nisa ayat ke-51, alam tara ilal ladina utu nasibam minal kitab, alam tara ilal ladina, apakah kamu tidak lihat, tidak perhatikan terhadap orang-orang yang utu nasiban minal kitab, orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab, yu'minuna bil jibti wa tawud, yang mana mereka itu iman kepada jibti dan tawud. Jibti yakni syaitan, tawud tadi telah dijelaskan maknanya. Mereka diturunkan kitab, diturunkan petunjuk dari Allah, sementara mereka justru beriman kepada al-jibti wa tawud. Kata Syekh Ibn Uthaymin ingin menjelaskan atau menitikberatkan pada kata tawud di ayat itu. Kata beliau, walam yakul innahum tawagid, dan Allah tidak gunakan dengan kata innahum tawagid, bahwa mereka itu tawud-tawud. Allah tidak gunakan dengan kata jamak, tetapi dengan kata tunggal, mufrad, yakni tawud. Nah, karena dengan makna itu adalah sudah berarti adalah sesuatu yang diikuti, sesuatu yang disembah, sesuatu yang ditaati. Dari penjelasan itu semua, kata beliau rahimahullah, wa dilalatul ayah ala tauhid, dan letak dilalah atau pembuktian pada ayat tersebut, maksudnya mana? Hah? Maksudnya pada surat An-Nahl tadi, di matannya walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasul dan seterusnya. Kan sudah selesai dibahas sedemikian panjang oleh beliau. Kembali lagi kepada inti masalah, yakni redaksi pada ayat kedua pada bab tersebut. Apa yang bisa disimpulkan atau diambil, wa dilalatul ayat, pembuktian terhadap ayat tersebut, alat tauhid yang berkaitan dengan tauhid, apa? Annal asnam minat tawagid allati tu'badu min dunillah, bahwa al asnam, berhala-berhala, minat tawagid, itu termasuk tawud, baik berupa patung atau berupa yang lainnya, maka itu termasuk tawagid. Naam. Allati tu'bad min dunillah, yang itu disembah selain Allah. Maka banyak di sekeliling kita at-tawaghit, nam bentuk peribadatan kepada selain Allah, kesyirikan yang sejelas-jelasnya, dan itu menjadi sebab bala, menjadi sebab azab. 6. Demikian kata beliau, pembuktian ayat tadi di atas. Kemudian kata beliau melanjutkan, wat tauhid la yatimmu illa biruknain, dan tauhid tidaklah sempurna kecuali dengan dua rukun. Apa rukunnya tauhid? Huma, keduanya adalah, yang pertama al-itsbat, adanya penetapan. Yang kedua apa? An-nafyu, peniadaan. Jadi bukan hanya isbat saja tanpa nafi, atau nafi saja tanpa isbat. Maka baru dikatakan tauhid ketika dua-duanya ada sebagai perwujudan dari kalimat la ilaha illallah. La ilaha itu nafinya, peniadaan. La ilaha, tidak ada ilah, ilah yang berhak disembah dengan benar, illallah. Illallah adalah itsbat, kecuali hanya Allah. Setelah ditiadakan seluruh peribadatan yang ada, maka yang ditetapkan hanya satu, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, la ilaha illallah mengandung apa? An-nafyu wal-ithbat. Bisa dipahami? Nah, maka Syekh Ibnu Utsaimin ingin membahas, memberikan contoh. Idh an-nafyu al-mahdu ta'til mahdun. Di mana an-nafyul mahdu, peniadaan semata, ta'dil mahdun, yakni sama dengan pengguguran semata. Peniadaan berarti sama dengan pengguguran. Wal isbat al mahdu la yamna'ul musyarakah. Sementara penetapan saja tidak bisa mencegah al-musyarakah, persekutuan atau penggabungan. Sehingga tidak bisa sendiri-sendiri, nafyu berdiri sendiri tanpa itsbat, itsbat saja tanpa nafyu. Maka keduanya harus ada. Mithalu dzalik. Ini cirinya Syekh Ibn Utsaimin selalu memberikan contoh-contoh. Contohnya diwujudkan dalam bentuk bahasa. Misalu dzalik, sebagai contoh. Zaidun qaimun. Zaid namanya orang. Nam Zaid qaim. Zaid sedang berdiri. Sudah? Nam. Yadullu ala thubutil qiyam li Zaidin. Maka dengan kalimat tersebut menunjukkan ketetapan berdiri, ya, yang dilakukan oleh siapa? Zaid. Lakin la yadullu ala infiradi bihi. Dengan kalimat tersebut bukan berarti menunjukkan kesendiriannya dalam melakukan perbuatan tadi. Ketika kita bilang Zaid berdiri, bukan berarti yang lain tidak berdiri. Iya apa ya? Iya. Fulan atau Muhammad atau siapa, Abdullah berdiri, bukan berarti kemudian siapa yang lain tidak berdiri. Walam yakum ahadun, dan jika dikatakan walam yakum ahadun, dan tidak berdiri seorang pun, hadza nafyun mahdun, ini bentuk peniadaan semata, peniadaan sepihak. Ketika dikatakan walam yakum ahad, lawannya tadi, kalau tadi Zaid berdiri, kalau ini kata yang lawannya adalah walam yakun ahad, tidak ada yang berdiri seorang pun. Tapi ketika dikatakan lam yakum illa Zaidun, tidak ada yang berdiri kecuali Zaid. Jelas? Berarti yang berdiri cuma siapa? Cuma Zaid. Beda tentunya dengan kalimat yang pertama tadi, Zaid berdiri. Bukan berarti yang lain tidak berdiri. Tapi begitu adanya peniadaan disertai dengan penetapan, seperti dengan kata tidaklah berdiri kecuali Zaid, paham si pendengar atau yang menyaksikan tadi. Hadza tauhidun lahu bil qiyam. Maka berarti tidak ada, maka ini penamaannya penunggalan berdiri baginya, bagi Zaid. Li'annahu istamala ala itsbat wa nafyi. Karena di situ mencakup penetapan dan peniadaan. Sehingga maksudnya Syaikh Utsaimin dengan kalimat tadi, masukkan dengan kata tadi la ilaha illallah. Kalau dikatakan la ilaha, tidak ada ilah, bukan berarti kemudian di sana adanya ilah yang lain. Tapi ketika kemudian ditegaskan illallah, kecuali hanya Allah, maka segala bentuk peribadatan atau penuhanan ya selain Allah, maka itu ditiadakan dan hanya ditetapkan bagi Allah jalla wa ala. Kemudian beliau melanjutkan wa qauluhu, ya, dan perkataannya, firmannya pada redaksi atau matan yang kedua, di situ disebutkan al-ayah, ya kan? Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Kemudian al-ayah maksudnya sampai akhir ayat. Istilah al-ayah, apabila kalimat atau ayat itu tidak disebutkan secara sempurna, maka diwakili dengan al-ayah. Maka di situ dibahas oleh Syaikh Utsaimin, walaupun hanya satu kata saja apa yang disebutkan oleh penulis, maka Syaikh Ibnu Utsaimin berusaha menjelaskan kata al-ayah, yakni maksudnya ila akhiril ayah, sampai pada akhir ayat, cuma disingkat dengan al-ayah. Kemudian beliau menjelaskan dari sisi bahasa, wa tuqra bin nasbi, al-ayah bisa dibaca dengan nasab. Nasab itu salah satu tandanya fathah. Nah, ini istilah nahwu. Kalau tidak mengerti ya tidak apa-apa, yang penting ini dengarkan saja, ya. Al-ayata, ta, apa hak tak marbutohnya fathah, dibaca al-ayata. Kata beliau, imma ala annaha maf'ulun bih, entah karena dia berposisi sebagai maf'ulun bih, yakni objek penderita. Bisa jadi karena sebab itu sehingga ditandai dengan fathah. Dari sisi mana diposisikan sebagai maf'ulun bih? Li fi'lin mahdzuf, karena adanya kata kerja yang dibuang. Takdiruhu akmilil ayah, yang dikira-kirakan maksudnya adalah akmilil ayah, silahkan sempurnakan ayat tersebut. Nah, itu Silahkan sempurnanya tadi tidak tersebut, tersimpan. Cuma diwakili dengan kata al-ayah, artinya si pembaca atau yang mendengarkan tadi faham secara otomatis. Au annaha mansubah binaz'il khafid, atau bisa jadi dia tetap dalam keadaan mansub fathah binaz'il khafid dengan apa? Dengan dilepaskan harokat kasrohnya. Dengan dilepaskan ke harokat kasrohnya. Ya kan? Sebetulnya kalau mau dibaca semua harokatnya adalah ila akhiril ayati. Tapi kalau ha atau tak marbutoh tadi itu di akhir, biasanya dimatikan ya dengan sukun ila akhiril ayah. Tapi kalau mau disebutkan harokatnya ila akhiril ayati. Nah, maka itu berposisi sebagai mansub dengan melepaskan kasrahnya tadi tidak terbaca, cukup dengan disukunkan. Nah, beliau mengakhiri dari kesimpulan ayat kedua yang disebutkan pada matan sebelum kita akhiri dari memasuki waktu isya. Wa wajhul istishhad bihadihil ayah, yakni letak pembuktian pada ayat tersebut, yakni surat apa tadi? Surat An-Nisa ayat ke An-Nahl, An-Nahl ke-36 li kitabit tauhid, terhadap pembahasan tauhid ini, annaha dalatun ala ijma'ir rusul alaihimus salatu wassalam, menunjukkan pada ayat itu ijma' ar-rusul, kesepakatan atau kesatuan rasul-rasul yang diutus oleh Allah alaihi wassalatu wassalam ala da'wah ila tauhid, bahwa dakwahnya mereka memprioritaskan kepada apa? Tauhid. Wa annahum ursilu bih, dan sesungguhnya mereka diutus untuk tugas itu, untuk tugas merealisasikan tauhid pada umat. Liqaulihi ta'ala, misinya disebutkan kembali, an'budullaha wajtanibut tagut, memerintahkan ibadah kepada Allah dan melarang mereka beribadah kepada tagut. Nah, itulah yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Selesailah sudah dari ayat kedua. Tolong dicatat supaya tidak lupa atau barangkali mengingatkan saya sampai di mana batas terakhir kajian yang lalu. Maka sebutkan selesai ayat kedua pada bab tersebut, sehingga pada pertemuan berikutnya insyaallah adalah kita bahas ayat ketiga pada matan bab tersebut. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.